Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Naam, kita akan lanjutkan dengan tanya jawab semampunya. Fadhlan dibacakan, tolong dibantu dibacakan. Apa-apa? Ya, ya, jelas ini beda kabupaten kan, beda kota. Ini Bantaeng melewati Bulukumba kan, ya. Apalagi yang dilewati, melintasi Bulukumba, Sinjai. Di samping itu jaraknya juga 90 km jauh. Nah, termasuk musafir. Nah, perjalanan dari sini ke sana berapa lama? Ya, ini tinggal di sana berapa lama? Hanya pulang pergi begitu? Bermalam, apalagi bermalam ya. Ya, nah, musafir. Andaikan pun tidak bermalam, musafir karena jaraknya jauh. Nah, ada artinya dari artinya 3 kabupaten semuanya. Lewati 1 kabupaten. Termasuk musafir insyaallah, begitu. Nah, apalagi bermalam jelas. Nah, wanita menghadiri salat tarawih di masjid, hukumnya boleh? Syariat salat tarawih secara berjamaah di masjid berlaku umum. Nah, sebagaimana halnya kaum pria mendirikan salat jamaah 5 waktu, kaum wanita juga bisa hadir ke masjid. Itu pula tarawih. Nah, dengan syarat tentunya wanita yang hadiri tarawih di masjid, naam, keluar dalam keadaan memenuhi syarat-syarat wanita yang keluar rumah berhijab syar'i, ya, tidak menampakkan bagian manapun dari tubuhnya, baik itu telapak tangannya maupun wajahnya, ya. Jadi karena itu tempat umum, ya, banyak laki-laki. Nah, wajahnya adalah fitnah bagi laki-laki, sehingga sholat dengan bercadar. Nah, jika memungkinkan ketika sujud dia buka cadarnya dan tidak terlihat, dia buka, ketika bangun dia pasang lagi. Nah, al-muhim menjalankan adab-adab syar'i seorang wanita berada di tempat umum yang dihadiri oleh ajnabi, yang bisa dilihat oleh ajnabi, sehingga tidak ada aurat yang terlihat, karena seluruh jasad wanita itu aurat. Begitu pula memakai pakaian yang tidak menimbulkan fitnah. Nah, dari segi warna, nah, yang hitam, coklat dan semisal yang gelap. Nah, pakai abaya atau jubah, kemudian ditutup dengan kerudung besar dari luar. Nah, begitu pula tidak memakai parfum, ya, tidak memakai wangian ketika keluar. Dan selesai tarawih langsung pulang. Nah, seperti itu, wallahu a'lam. Namun afdol baginya tarawih di rumah. Afdol baginya tarawih di rumah. Jangankan tarawih, sholat fardu 5 waktu saja yang afdal bagi laki-laki, bahkan wajib bagi laki-laki menghadiri solat jamaah di masjid kecuali ada udur, maka kaum wanita boleh menghadirinya dengan syarat-syarat yang disebutkan. Nah, tetapi lebih utama bagi mereka solat di rumah. Wa buyutuhunna khairul lahunna, rumah-rumah mereka lebih baik daripada masjid-masjid. Nah, karena bagaimanapun juga wanita, ya, riskan. Nah, jika keluar meskipun sudah berpakaian syar'i, melihat sosoknya saja di balik pakaian syar'inya itu saja bisa, ya, jika ditatap dan diperhatikan bisa menimbulkan fitnah. Nah, namun tetap boleh keluar jika ada hajat, menghadiri sholat berjamaah boleh jika mau dengan syarat-syaratnya, namun tetap afdol jika di rumah. Nah, afdol tarawih di rumah. Wallahu a'lam. Fadhal. Fidyaqol. Nah, sebatas yang ana tahu dan keterangan yang sampai ke ana bahwa itu aman, dalam arti ketika seorang melakukan video call, operator-operator, ya, terkait mereka juga tidak melihat gambar itu. Jadi yang saling melihat hanya antara dua pihak yang melakukan video call. Nah, maka ditinjau dari segi itu tidak ada masalah, boleh. Nah, karena itu sifatnya langsung, yakni langsung ada transfer gambar, bukan seperti foto atau video yang menyimpan gambar, tapi itu hanya di transfer sehingga pihak sana melihat, di sini melihat seperti halnya cermin. Nah, ya, seperti halnya cermin. Maka tidak mengapa jika memang berhajat untuk itu. Berhajat untuk itu, misalkan ada keluarga yang berjauhan, ya, kemudian lama tidak jumpa, kangen, ingin ketemu, lihat, ya, lihat sosoknya sambil berbincang via telepon, video call, tidak masalah. Nah, atau hajat-hajat yang lainnya. Nah, wallahu a'lam. Fadhal. Nah, menurut pendapat yang terkuat, cadar wajib. Dan itu yang lebih kuat dari segi dalil, tinjauan dalil, hadis. Na'am. Dan dalil Al-Quran dan hadis, dan juga dari segi tinjauan makna. Nah, pada ayat dalam surat An-Nur, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, dan jangan mereka menampakkan hiasan mereka kecuali yang memang mesti harus tampak, tidak bisa tidak. Ya, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menafsirkan ayat ini, yaitu pakaian luarnya. Ketika wanita keluar rumah, maka dia mengenakan pakaian yang dipakai oleh wanita ketika keluar rumah. Nah, pada surat, dalam surat Al-Ahzab, Allah berfirman, yudnina alaihinna min jalabibihinna. Ya ayuhan nabi kulli azwajika wa banatika wa nisaika wa nisa'il mu'minin yudnina alaihinna min jalabibihinna. Wahai nabi, katakan kepada ya ayuhan nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alaihinna min jalabibihinna. Wahai nabi, katakan kepada istri-istrimu, putri-putrimu dan istri-istri kaum mukminin, perintahkan mereka agar mereka yudnina alaihinna min jalabibihinna, mengenakan di tubuh-tubuh mereka jilbab mereka. Jilbab yang dimaksud di sini bukan kerudung, tetapi seperti abaya yang dikenal sekarang, yaitu pakaian kain besar yang menutup, yang dikenakan wanita ketika hendak keluar rumah, di atas pakaiannya, pakai jubah, pakai kerudung, kemudian ada kain besar yang menutup dari kepala ke kaki di luarnya. Itu jilbab yang dimaksud pada ayat itu, yang dikenal di kalangan ummahat kita atau akhwat kita dengan abaya itu, semacam itu. Nah, dan pada hadis Nabi SAW mengatakan al-mar'atu aurah, wanita itu aurat. Wanita itu aurat. Nah, wanita di sini artinya seluruh tubuhnya dari ujung rambut sampai telapak kaki, semuanya aurat. Nabi mengatakan al-mar'ah, yakni meliputi seluruh bagian tubuh wanita tanpa perkecualian adalah aurat. Naam. Kemudian dari segi makna itu fitnah. Bagian tubuh wanita yang memfitnah laki-laki jika memandang wanita pertama kali tertuju kemana? Jika melihat ada wanita di luar rumah berjalan di jalanan, misalkan, ya, tempat yang ramai, kemana tertuju pandangan laki-laki? Ke telapak kakinya, ke tangannya, atau ke wajahnya? Kemana? Hah? Ke wajah kan? Iya, wajah. Nah, baik. Jadi dari segi makna sulit dibenarkan kalau dikatakan telapak kaki wajib ditutup, kemudian wajahnya tidak ditutup. Nah, pandangan laki-laki ke wajah, bukan ke jempol kakinya kan begitu. Nah, itu dari segi tinjauan makna fitnah. Karena itu kan terkait dengan fitnah. Laki-laki. Nah, fitnah laki-laki. Karena itu yang terkuat wajib. Ya. Adapun hadis Aisyah, Nabi alaihissalam mengatakan kepada Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma, bahwa wanita jika sudah baligh wajib menutup sekujur tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Hadis itu memiliki 6 cacat. Dijelaskan oleh Syekhuna Mukbil Al-Wadi'i, ya, sehingga sulit untuk bisa diangkat derajatnya ke hasan li ghairi, hasan karena penguat-penguatnya, seperti yang dilakukan oleh Al-Albani rahimahullah. Al-Albani berijtihad menghasankan hadis itu, tapi dibantah oleh Syekhuna Mukbil Al-Wadi'i karena cacatnya ada 6 kelemahan, sulit untuk disahihkan. Nah, dan kontradiktif dengan dalil-dalil yang telah disebutkan. Naam. Ya. Jadi yang terkuat wajah, telapak tangan, semuanya. Seluruh tubuh wanita adalah aurat. Naam. Jadi pakai cadar wajib. Nah. Itu kesimpulannya. Fadhil. Waalaikumsalam. Saya Nah. Artinya masih ada sebenarnya niat untuk itu. Semangat untuk, jadi ketika dia masih akhwat katanya rutin tahajud ya, karena belum punya mas'uliyah, belum punya tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga. Ketika sudah jadi ibu rumah tangga, maka fisiknya sudah terbagi ya, mas'uliyah sebagai istri, ibu rumah tangga ya, mengurus rumah, dan itu tanggung jawab, kewajiban. Nah ya, sebenarnya dalam hadis awal mar'atu na'am mas'ulah na'am fi baiti an baiti zawjiha an auladiha na'am an auladi wal mar'atu ya, dimintai pertanggungjawaban atas tugasnya mengurus rumah suaminya dan mengurus anak-anaknya. Nah, itu memang kewajiban. Sehingga tubuhnya katanya lelah, sehingga tidak mampu lagi mengerjakan tahajud seperti dulu ketika masih gadis. Nah, apakah dia bisa masih tetap mendapatkan pahala seperti yang dulu dia kerjakan? Nah, wallahu alam, jika kita mengacu kepada hadis, ada hadis, hanya saja nas hadis itu untuk orang sakit dan musafir. Kutiba lil musafir wal marid makana ya'malu mukiman sahiha, tetap ditulis pahala yang sama bagi musafir dan orang sakit, pahala amalan yang biasa dia kerjakan ketika dia bermukim dan ketika dia sehat. Ketika dia musafir, ketika dia sehat, sakit, dia tidak bisa lagi mengerjakannya karena udur itu, maka tetap dituliskan pahala amalan-amalan yang dulu dia biasa kerjakan, hanya saja sekarang dia tidak bisa kerjakan karena dia musafir atau dia sakit. Nah, dan dia sekarang sebenarnya tetap ingin mengerjakan itu, hanya saja udur fisiknya sudah tidak mendukung. Ya, semoga tetap bisa dapat pahalanya. Nah, karena dia tetap ada niat dan semangat sebenarnya ingin mengerjakannya, namun sudah tidak mampu mengerjakan yang dulu dia rutin kerjakan karena kondisi fisiknya yang ada kemiripan makna dengan sakit, dari segi memang sudah lelah dan tidak mampu lagi karena mas'uliyah. Nah, ataukah seperti yang dikatakan, apakah tergantikan dengan pahala dari mas'uliyah yang dia, tanggung jawab yang dia kerjakan. Nah, ya, semoga ya, yang pertama atau yang kedua, artinya dia itu wajib tahajud, hukumnya hanya sunnah, ya kan? Tahajud, witir, hukumnya sunnah, tidak wajib. Sedangkan mengerjakan kewajiban sebagai ibu rumah tangga, ya, menunaikan hak suami, mengurus rumahnya, ya, memasak, kan begitu, membersihkan rumah, mencuci, ya, dan mengurus anak-anak. Nah, itu semua hukumnya wajib. Nah, itu hukumnya wajib. Nah, sehingga itu tidak boleh dilalaikan, karena jika dilalaikan berdosa. Sementara tahajud jika tidak dikerjakan, meskipun mampu dan tidak dikerjakan, tetap tidak berdosa, kan begitu. Jadi ya, dari sisi itu insyaallah juga tergantikan dengan itu. Nah, dan kemungkinan pertama juga ada kemungkinan. Jadi mungkin paling tidak sekarang yang dia lakukan, jika tahajudnya sudah tidak memungkinkan, maka paling tidak witirnya. kerjakan witir secara rutin 3 rakaat misalkan. Ringan. Ya, rakaat pertama subbih isma rabbikal ala. Rakaat kedua kul ya ayyuhal kafirun. Ya, kemudian rakaat ketiga al-ikhlas kul huwallahu ahad. Nah, bisa 2-1, bisa 3 sekaligus. Rutin kerjakan itu sebelum tidur. Ya. Karena mungkin lelah dan nanti sulit jika mau mengerjakannya di akhir malam. Tergantung kondisinya. Nah, jika memang terasa sulit untuk bangun di akhir malam, mepet dengan subuh misalkan. Nah, maka sebelum tidur upayakan 3 rakaat. Ya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla." Ahabbul a'mali ila Allah adwamuha atau madawama alaihi sahibuh. Naam, madawama alaihi sahibuh wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang rutin ditekuni oleh seseorang meskipun sedikit. 3 rakaat tiap malam tetapi kontinu tiap malam istiqomah itu lebih baik. Ya, daripada terkadang sekian rakaat ya sering bolong ya, tidak witir sama sekali, tidak tahajud sama sekali. Ini 3 rakaat tapi terus tiap malam meskipun ringan tapi konsisten ya, rutin, itu lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, fattahullah masata'at. Wallahu a'lam. Asyirar khalqillah. Orang yang apa? Syarrun nas. Naam. Masing-masing hadis ditempatkan pada posisinya masing-masing. Naam. Saya dinukil hadis bahwa termasuk syarrun nas orang yang menggambar ya, makhluk hidup, makhluk bernyawa. Menunjukkan bahwa itu adalah dosa besar berarti. Nah, apalagi diancam. Nanti di akhirat. Nah, di azab. Nah. Tayyib. Dan yang lainnya yang disebutkan, ya, itu sebagai satu bentuk tahdzir bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang jelek, termasuk perbuatan yang, ya, jelek. Nah, dan yang dihadir bahwa yang di dikatakan bahwa nam la taqumu sa'ila ala syirari khalqillah, hari kiamat tidak akan terjadi kecuali di atas sejelek-jelek makhluk Allah ya, dan hadis yang disebutkan itu yang dimaksud di situ memang mereka adalah sejelek-jelek makhluk, karena mereka memang bukan hanya dosa besar, mereka memang di atas kekafiran dan kesyirikan. Nah, sudah tidak ada yang mengenal Allah ketika itu. Semuanya melakukan syirik besar, kufur akbar, tidak ada yang beriman kepada Allah, tidak ada yang mengucapkan la ilaha illallah. Nah, sudah tidak ada yang menyembah Allah di muka bumi. Nah, sudah tidak bisa lagi berlanjut kehidupan dunia. Nah, sudah tidak ada yang mengenal Allah Ta'ala. Akhir kehidupan dunia. Maka kiamat terjadi di atas mereka. Nah, itu jelas. Nah, mereka adalah sejelek makhluk Allah karena mereka orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Begitu. Nah, ini masing-masing ditafsirkan sesuai dengan arah hadisnya. Nah. Musawwirun itu kan disebutkan, yang anda ingat hadisnya, asyaddun nasi azaban yaumul qiyamah. Al-musawwirun, orang yang paling keras adabnya di hari kiamat nanti adalah al-musawwirun. Bersama dengan itu, musawwirun, orang yang menggambar makhluk bernyawa, makhluk hidup, itu puncaknya hanya ya dosa besar karena diancam azab, tapi tidak menjadikan pelakunya kafir, enggak. Itu dosa besar, itu bukan kesyirikan, bukan juga kekufuran, tapi dosa besar. Itu ancaman. Nah, dan pelaku dosa besar, kefasikan, yang mati di atas dosa besarnya tanpa bertobat, tetap berlaku padanya ayat, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa yang lebih rendah tingkatannya dari syirik bagi yang Allah kehendaki. Jadi tergantung kehendak Allah, kebijakan Allah di akhirat nanti. Jika orang ini tadi dan semisalnya yang mati di atas kefasikan dosa besar diampuni oleh Allah, bisa langsung masuk surga. Jika tidak diampuni oleh Allah, masuk neraka dulu, diadab, tapi tidak akan kekal. Nah. Nah, jadi gambarannya seperti yang sudah dijelaskan tadi, artinya ditempatkan pada arah hadis itu masing-masing. Nah. Ya, dinasihati. Nah, terus dinasihati. Bersabar menasihati. Adapun tugas dan kewajiban sebagai istri, ya terkait dengan mas'uliyah, tanggung jawab sebagai istri, mengurus rumah tangga, yang lainnya tetap dilaksanakan. Nah, dan berusaha bagaimana bisa menasihati suaminya. Bisa menasihati suaminya. Jangan bosan-bosan untuk menasihatinya. Ya, jangan bosan-bosan untuk menasihatinya. Dan juga jangan lupa didoakan. Selain dinasihati, didoakan di waktu-waktu mustajab agar ya diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala. Diberi petunjuk taufik, ya hidayah taufik, ditolong oleh Allah sehingga imannya menguat, ya, dan semakin hari semakin tampak kesolehan padanya, semakin bertakwa sampai akhirnya nanti kebiasaan malasnya hilang. Jadi nasihat dan doa. Ya, hanya itu yang mampu dilakukan. Tidak ada yang bisa dilakukan lebih dari itu. Nah. Taufik biadillahi ta'ala. Taufik di tangan Allah Ta'ala. Kita hanya bisa memberi nasihat dan mendoakan. Nah. Fadhal. Ini pertanyaannya didominasi dari akhwat semua ya. Nah. Fadhal. Nah, itu fenomena ya, digambarkan karena di zaman modernisasi seperti ini banyak fitnah ya. Kemudahan hidup ya, teknologi, kecanggihan teknologi, fasilitas media semuanya menggoda dan menyibukkan dari jika lebih dari porsinya. Nah, jika tidak memanfaatkan ya kemajuan teknologi itu sebatas hajat, kemudian larut kasihkan dengannya, keluar dari batas hajat, sampai akhirnya menjerumuskan dalam futur, ini kemalasan, kemalasan belajar, menuntut ilmu, beribadah. Nah, itu fenomena ya. Jadi oleh karena itu harus banyak beramal soleh intinya. Nah, banyak beramal soleh, giat beramal soleh, kemudian ketika masa-masa futur itu datang ya, maka jangan kalah. Artinya rasa malas itu dilawan. Ketika futur terasa malas, tidak semangat, ya tetap saja dipaksa datang ke majelis ta'lim, meskipun sering melayang pikirannya gitu. Yang penting masih ada wujudnya di situ, di majelis, berusaha istighfar, ta'awud, ya, doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar terus di beri semangat, dikembalikan ke masa semangatnya. Nabi alaihissalam dalam hadis yang saya mengatakan, di kulli amarin syirrah wa di kulli syirratin fatrah. Setiap amalan itu ada masa semangatnya, dan ada kalanya semangat itu surut terganti dengan kemalasan, futur itu. Nah, faman kanat syirratuhu wa fatratuhu ila sunnati faqad najah. Barang siapa masa futurnya dia tetap diarahkan dirinya ke ajaran Nabi, sunnah Nabi alaihi wasallam, maka na'am, selamat dia. Nah, andaikan betul-betul malas kemudian tidak hadir, tetap ya usahakan live gitu dari rumah. Live. Nah, ya kalah tadi oleh kemalasannya tidak bisa berangkat, tapi ada streaming, tetap berusaha dengar live-nya gitu. Ya. Dari radio kan? Atau streaming, na'am. Itu kurang semangat, ya sudah cari yang lain, solusi mungkin ya dengar murattal kah, atau dengar audio kajian ustadz yang ada di ya, sudah tersimpan audionya misalkan dalam pembahasan lain yang mungkin bisa dia agak-agak semangat, misalkan dengar sirah, misalkan nah ya kisah-kisah salaf, sahabat, kaum salaf, ulama. Naam. Ya. Al-mim dialihkan. Ya, bukan kemudian dia larutkan dirinya misalkan sudah akhirnya utur ambil HP, buka YouTube sana sini misalkan. Nah, semakin hancur. Nah. Minimal ya ketika ada godaan untuk melakukan hal-hal yang mengarah kepada kemungkaran, itu tadi mengalihkan kepada sunnah Nabi SAW, satu ketaatan, atau minimal cari aktivitas kegiatan yang mubah. Nah, untuk mengalihkan itu, ya, dan terus, ya, banyak beristighfar, ta'awud, doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dan wasilah-wasilah. Faktor-faktor yang melemahkan iman, membuat futur, malas. Nah, itu yang harus dihindari. Nah, harus dihindari. Ya. Nah, terkadang seseorang misalkan terasa, oh dia kok begitu sedang tertarik kepada HP gitu. Nah, untuk buka ini, buka itu. Supaya misalkan dia jika dia larut dengan itu terus, akan semakin tenggelam, larut, dan sulit bangkit. Ya sudah, sekalian dimatikan aja dulu HP-nya. Sepekan misalkan ya sudah simpan aja dulu yang baik. Nah, sehingga lupa dulu dengan itu. Cari kegiatan yang bermanfaat, minimal yang mubah, yang tidak. Mubah di sini yang bermanfaat, yang tidak menyebabkan futur, malas. Yang terbaik, mengalihkan diri ke amal-amal soleh. Nah, yang bisa dia lakukan. Al-iman yazidu bitta'ah yang kusubil ma'asiyah. Iman itu kan bertambah kuat dengan ketaatan. Dengan ketaatan. Nah, dan semakin melemah dengan kemaksiatan. Begitu. Yang anda tahu, yang di zaman kita sekarang ini, yang faktor yang banyak memakan korban itu adalah HP Android itu. Nah, ya, HP Android itu, jika seseorang tidak punya kekuatan iman, ya, dan hatinya tidak kuat untuk mengendalikan, maka itu bisa membawa dia ke futur atau bahkan terjerumus dalam kemungkaran-kemungkaran, ya, dan bisa membahayakan dirinya, bisa benar-benar kemudian menghancurkan dirinya. Nah, jadi harus ada mujahadah, harus ada upaya perjuangan. Nah, mengimbangi. Badiru bil amali sholihati fitana, imbangi. Nah, segera imbangi fitnah-fitnah itu dengan amal-amal soleh. Beramal soleh. Tekuni ketaatan-ketaatan. Nah, sholat lima waktu, jaga rawatibnya. Nah, perlu ditambah dengan banyak sholat sunnah mutlak. Belum lagi selain rawatib, sholat muayyan, yang muqayyad, yang terbatas seperti duha. Nah, sibukkan diri dengan qiyamul lail, witir, semampunya. Nah, ya, baca Quran, zikir, ya, baca tafsir, dengar audio, kajian yang bermanfaat. Nah, dan semisalnya. Ya. Jadi futurnya itu, kemasan itu jangan diikuti gitu. Nah, jangan diikuti. Harus ada perjuangan mengimbanginya, melawannya untuk bangkit bersemangat kembali. Nah, kata Nabi, "Man kanat fatratuhu ila ghairi sunnati halak." Barang siapa masa futurnya, masa malasnya itu tadi terhadap ketaatan, terhadap amal soleh, mengarah kepada selain sunnahku, ajaranku, maka dia akan hancur binasa. Dengan bahaya. Nah, sebagian orang tadinya sudah mengenal sunnah, ya, ada futurnya, terus dia ketemu dengan kawan lamanya yang awam, ya, bergaul dengannya, berhubungan dengannya, sudah rasa malas menggerogoti dirinya, ya, teman dekatnya yang dia ajak bergaul, ya, keadaannya lebih jelek daripada dia. Ar-rajulu ala dini khalili, seseorang itu tergantung agama temannya, akhirnya dia semakin rusak, hancur, sunnah sedikit-sedikit ditinggalkan, ya, amal soleh, ketaatan dia tinggalkan, akhirnya kembali seperti awam. Nah, seperti layaknya orang awam dulunya. Padahal dia sudah sempat mengenal sunnah, dapat hidayah, tapi ya kena futur dan dia tidak imbangi dirinya, tidak berusaha bangkit dan menempuh wasilah-wasilah atau faktor-faktor untuk supaya tetap terjaga, tidak hancur, tapi dia justru menempuh wasilah-wasilah, faktor-faktor yang justru semakin membuat dia futur. Nah, dia futur. Nah, semakin menggeluti media-media itu yang merusak, semakin bergaul dengan orang awam, ya, atau apalagi bertemu dengan kawan lama, ya, akhirnya betul-betul, nah, dia tinggalkan, ya, apa yang dulu dia ketahui. Wallahul musta'an. Produsen apa produksinya? Pakaian. Pakaian wanita. Nah, cadar, bukan hanya cadar yang lainnya, tapi model gaul, ya kan? Model gaul seperti sekarang wanita-wanita marak, misalnya pakai kerudung, tapi kerudungnya membuat dia tambah cantik. Nah, semakin memfitnah karena di model, ya, dari segi warna juga, warnanya warna pink, warna merah, ya. Ada modelnya, gaul, semakin memfitnah. Nah, tidak memenuhi syarat, malah justru semakin memfitnah. Sama, begitu pula jilbab, abaya, nah, pakaian kain lebar yang besar, yang menutup, yang dipakai oleh wanita, yang menutupi pakaiannya, jubahnya, kerudungnya, semacam abaya, ya. Nah, jika warnanya warna yang memfitnah, tidak memenuhi syarat, ya, dia tetap berdosa. Modelnya, ada gaya modelnya yang ada yang melambai-lambai gitu. Nah, jadi kayak melambai-lambai, manggil-manggil laki-laki gitu. Lihat saya gitu. Nah, lambai-lambai gini. Nah, memikat, menarik. Nah, itu semua tidak boleh. Nah, semua haram. Ya, itu pengaruh modernisasi tadi itu. Jadi memang badiru bil amali sholihati fitana. Fitnah-fitnah yang semakin dahsyat ini harus diimbangi dengan amal soleh. Harus istiqomah. Nah, ya, kita memanfaatkan ya kecanggihan teknologi, kemajuan, ya, pada batas-batas yang boleh. Nah, ya, godaan memang lebih besar. Oleh karena itu, ya, pada zaman-zaman yang sedikit orang istiqomah, sedikit orang yang taat, nah, sedikit orang yang istiqomah konsisten di atas sunnah, nah, di masa ghurbat as-sunnah, ghurbat al-islam, masa asingnya sunnah, asingnya Islam yang murni, di masa seperti itu fitnah besar, sehingga pahala orang yang istiqomah lebih besar juga. Nah, ya, pahalanya lebih besar. Sampai dikatakan dalam hadis akan datang satu zaman al-amilu fi ajru al-khamsina minkum, kata Nabi kepada sahabat, orang yang beramal di hari-hari itu yang penuh dengan fitnah, dahsyatnya fitnah, pahalanya seperti pahala 50 orang dari kalian. Nah, kata ulama menjelaskan, Syekh bin Baz, Na'am dan yang lain menjelaskan, kenapa bisa pahalanya besar begitu di zaman seperti itu? Karena kurangnya orang yang istiqomah. Jadi orang yang bisa istiqomah di masa seperti itu berarti perjuangannya luar biasa, sehingga pahalanya besar. Beda di masa-masa itu, di masa awal-awal Islam, ya, rata-rata orang istiqomah semua gitu, taat semua, fitnah masih terbendung, tidak muncul banyak fitnah, nah, kemungkaran sedikit, sehingga orang mudah kan untuk istiqomah, untuk taat. Tapi di zaman seperti sekarang ini, di zaman yang berat, penuh dengan fitnah kanan kiri kita, depan belakang, sana sini, godaan besar, ya, sedikit orang istiqomah, sedikit orang yang taat, sedikit orang soleh, banyak syubhat, ya, syahwat di mana-mana. Orang yang istiqomah di zaman seperti itu berat sekali. Kal qabidi 'alal jamr, bagaikan orang yang menggenggam bara api. Jika dia tidak kuat, sabar, tabah menggenggamnya, maka dia akan lepas dan dia bisa hancur keluar dari sunnah Nabi. Karena itu besar pahalanya. Nah, seperti itu. Ya. Wallahu a'lam. Fadhol, jika ada ikhwan yang mau nanya langsung aja tanpa kertas. Kayaknya pertanyaan dari akhwat ummahat habis. Fadhal. Oh, naam. Masalah ibadah solat. Hukum membaca solawat di tasyahud tahiyat pertama. Apakah disyariatkan bersolawat bersama tasyahud pada tahiyat pertama? Duduk tasyahud awal. Masalah khilafiyah di antara ulama. Naam. Masalah khilafiyah. Kata Syekhuna Mukbil, dalil-dalil masing-masing madhab, madhab yang mengatakan disunnahkan baca salawat, dalil madhab yang mengatakan tidak disunnahkan baca salawat, cukup tasyahud saja. Dalil-dalil masing-masing madhab hampir berimbang. Nah, hampir berimbang. Ya, tetapi yang beliau pilih adalah tidak baca salawat. Nah, madhab Imam Ahmad. Nah, itu yang difatwakan oleh ulama-ulama besar, ahli fatwa di zaman ini yang dari kalangan fuqaha Hanabilah, fuqaha mazhab Hanbali seperti Syekh bin Baz, Syekh bin Utsaimin. Sebatas pembahasan ana pribadi membandingkan dalil kedua mazhab, ana lebih condong pada mazhab yang mengatakan tidak bersolawat. Nah, tidak bersolawat. Dan ada athar riwayat dari Abu Bakar As-Siddiq. Dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, ya, hanya mencukupkan dengan tasyahud tanpa solawat. Nah, solawat itu cocoknya di duduk tasyahud terakhir, karena di situ memang dianjurkan banyak berdoa di akhir tasyahud. Nah, doa itu ya disunnahkan didahului dengan solawat, memuji Allah, bersolawat dan doa. Nah, adapun di tasyahud pertama tidak disyariatkan doa. Nah, sehingga juga hanya dicukupkan dengan tasyahud. Nah, tanpa salawat. Adapun di tasyahud akhir memang disyariatkan banyak berdoa. Jadi setelah tasyahud yang isinya memuji Allah, sebelum berdoa salawat dulu. Wallahu a'lam. Namun karena memang perbedaan pendapat itu cukup sengit ya dan cukup rumit, sehingga sampai dikatakan oleh ulama, jika seseorang lupa dan sempat bersolawat di tasyahud pertama ya, maka tidak perlu sujud sahwi. Nah, tidak ada sujud sahwi karena tetap ada kemungkinan disyariatkan sebagaimana mazhab yang lain. Namun wallahu alam, tadi kesimpulan kita ya lebih kuat yang mengatakan tanpa solawat. Wallahu alam. Fadhal yang lain. Berzikir dengan cara? Zikirnya terburu-buru. Tidak khusyuk gitu. Jika si zikirnya terburu-buru sampai pada tingkatan lafaz-lafaz zikir yang dibaca itu tidak jelas dan tidak benar, kan tidak sah. Ada tercela jadinya. Jadi andaikan terburu-buru, terburu-burunya pun harus sampai pada tidak boleh sampai pada batas pelafalan zikir itu sudah tidak karuan gitu. Subhanallah. Benar enggak itu? Subhanallah. Benar enggak? Hamdalah. Benar enggak? Enggak benar kan? Harus tetap jelas. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi harus terlafadzkan dengan benar. Sebenarnya solusinya kalau terburu-buru itu kan zikir setelah sholat itu ada 4 ragam yang tasbih, takbir, tahmid. Ambil yang paling ringan, yaitu hadis yang mengajarkan zikir subhanallah hanya 10 kali, alhamdulillah hanya 10 kali, Allahu Akbar hanya 10 kali. Sudah. Nggak lagi tergesa-gesa. Daripada baca 33 kali tapi kayak tadi subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah. Enggak benar pikirnya. Nah. Subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah 10 kali. Dah alhamdulillah 10 kali. Allahu Akbar 10 kali. Sudah. Nah. Kemudian zikirnya, cara membaca zikir itu menghitungnya yang paling tepat, pemahaman yang paling tepat dari dua pendapat yang mungkin masuk di hadis. Yang pertama yang paling tepat adalah dengan jari jemari tangan itu digenggam satu persatu. Itu yang dikenal di kalangan Arab. Jadi seperti ini ya, mulai dari kelingking ditekuk, digenggam. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tergenggam kan semua? Kemudian dilepas, diluruskan mulai dari ibu jari. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nah, karena ini yang dikenal di kalangan Arab dengan aqadah. Kan di hadis itu lafadznya Nabi aqada ya'qidu, jadi mengikat hitungannya dengan jari jemari tangannya. Nah, aqada ya'qidu dalam bahasa Arab menghitung dengan jari jemari, membuat angka, menghitung angka dengan jari jemari itu digenggam, seperti pada hadis Ibnu Umar. Hadis Ibnu Umar ya, dalam Sahih Muslim, di antara kaifiyah menunjuk dengan jari telunjuk ketika tasyahud, kata Ibnu Umar, aqada biyadihi 53, Nabi membuat angka 53, angka 53, angka 53. Angka 53 itu begini, ini 3 ini. Jari kelingking ditekuk, digenggam, jari tengah digenggam, jari tengah digenggam. Ini 3. Kemudian ibu jari digenggam di bawah jari tengah, angka 5. Ini 53. Jadi ini makna aqadah ya'qidu, membuat angka dengan jari jemari itu seperti ini, menghitung angka dengan jari jemari. Seperti ini. Ini salah satu cara. Cara yang lainnya kan dilingkarkan kan? Ujung jari tengah bertemu dengan ujung ibu jari, membuat lingkaran kan, halqah. Ini hadis Wa'il bin Hujr ini. Ini salah satu cara. Cara yang tadi di Sahih Muslim Ibnu Umar membuat angka 53. Nah, seperti ini. Ini angka 3, ini angka 50. Kadang-kadang ini lingkaran, kadang-kadang angka 53. Jadi ini makna ya'qidu. Jadi hadis Nabi mengikat hitungannya dengan jari jemari tangannya maksudnya seperti ini. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Digenggam gitu kemudian dilepas. Nah, ini yang sesuai dengan sunnah Ibnu Utsaimin ya. Pada salah satu fatwanya Syekh bin Baz. Nah. Kemungkinan yang kedua, pada fatwa Ibnu Utsaimin yang lain juga beliau memberi kelonggaran, boleh juga dengan ujung jari anamil. Di hadis para wanita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk bertasbih bil anamil dengan ya ujung jari jemari. Anamil itu jamak dari unmula. Unmula itu ujung jari ini yang ada kukunya ini. Dari sini ke ruas ini. Ini anamilah. Jadi begini ujungnya nih. Subhanallah. Jadi ujung jari jemari dipertemukan dengan ibu jari. Kelingking dipertemukan ibu jari, subhanallah, satu. Kemudian jari tengah ujungnya dipertemukan dengan ditekuk ini jari jemari ini dipertemukan ibu jari subhanallah gitu. Terus ujungnya ini ada kelonggaran dari Ibnu Utsaimin seperti ini. Tapi di fatwa yang lain beliau mengatakan sunnahnya yang tadi, yang pertama itu yang lebih tepat, digenggam kemudian dilepas. Adapun yang pakai ruas-ruas jari ini anda tidak melihat dalil, tidak ada dalilnya, tidak ada dasarnya pakai ruas jari ini. Subhanallah. Ini tidak ada dasarnya. Karena anamil itu tadi ujung jari maknanya. Di kamus-kamus, ya, anamil itu artinya ujung jari, bukan ruas jari, bukan ruas-ruas jari, bukan. Tapi ujung jari yang ada kukunya ini. Ini anamil. Di ujung jari. Yang paling tepat dari dua itu imma ujung jari atau digenggam kemudian dilepas. Yang mana yang lebih sesuai dengan sunnah, makna yakin yang digenggam semuanya kemudian dilepas. Nah, kemudian dikirnya dengan secara sir. Nah, tidak dijaharkan. Nah, bisa disimak di channel pada pembahasan fikih sholat. Dikir setelah sholat pada pembahasan manhajus salikin. Bisa dilihat. Dan semoga Allah mudahkan buku yang anda tulis bisa segera terbit. Nah, sudah hampir siap buku tentang sholat. InsyaAllah. Mungkin sampai pembahasan sujud sahwi. Bisa ada? Berdoa dalam sholat yang dianjurkan di dua tempat. Yang pertama, dianjurkan berdoa pada saat sujud, tapi tidak ada penghususan sujud terakhir. Tidak ada penghususan sujud terakhir untuk doa, bisa jadi bid'ah. Tidak ada riwayat dari Nabi menghususkan sujud terakhir untuk doa, tidak ada. Nah, bahkan hadis yang sahih dari Nabi alaihi salatu wasalam, tata cara sholatnya Nabi itu seluruh gerakan-gerakan sholatnya hampir seimbang. Jika bacaannya panjang, rukuknya juga diperpanjang. Lama rukuknya sama dengan i'tidalnya, sama dengan sujudnya, duduk antara dua sujud dan sujud keduanya. Semuanya hampir sama, seimbang. Nah, ya, jadi justru semakin di akhir sholat berarti kan sebenarnya semakin pendek kan, karena rakaat ketiga dan keempat itu kan sudah tidak baca surat kan, kecuali kadang-kadang ya disyariatkan, namun lebih sering ya Nabi kadang-kadang baca surat juga di rakaat ketiga dan keempat, tapi yang paling sering tanpa baca surat di rakaat ketiga dan keempat. Nah, berarti kan lama rukuknya, i'tidalnya, sujudnya semakin pendek. Nah, ini justru sujud terakhirnya diperpanjang. Mungkin dia kias dengan tasyahud terakhir, tapi kias bukan pada tempatnya. Tidak boleh sembarangan mengkias, karena hadis-hadis Nabi yang meriwayatkan sholatnya Nabi SAW tidak ada yang menyebutkan Nabi memperpanjang sujud terakhirnya. Yang ada anjuran Nabi secara mutlak bersungguh-sungguh berdoa pada saat sujud. Secara mutlak, sujud pertama, sujud kedua, rakaat pertama, rakaat kedua, dan seterusnya. Tempat yang kedua yang mustajab berdoa di tasyahud terakhir, setelah tasyahud selawat kemudian doa. Itu doa di sini meliputi doa terkait akhirat maupun doa terkait dunia, hal yang bermanfaat ya. Nah, masalah duniawi ya, dilancarkan rezekinya, dimudahkan usahanya ya begitu, dimudahkan melunasi utang, gitu kan, dan seterusnya. Nah, wallahu a'lam. Ah itu harus bahasa Arab. Adapun pakai bahasa Indonesia diperselisihkan. Sebagian ulama mengatakan membatalkan sholat, sebagian mengatakan boleh. Resiko. Alasannya mengatakan tidak boleh berbahasa selain bahasa Arab, karena sholat itu dari awal sampai akhir semuanya pakai bahasa Arab, tidak bisa dicampur dengan bahasa lain. Nah, meskipun doa, jadi dihindari. Jadi jika ada suatu hajat yang ingin didoakan di dalam sholat, tanya saja ke orang yang ahli bahasa Arab, minta dibuatkan terjemahannya, kemudian dihafalkan, kemudian dibaca begitu. Ya, jika belum tersampaikan, bisa dibaca di waktu mustajab yang lainnya, antara adzan dan iqamah, antara adzan dan iqamah kan kata Nabi, ad-du'a bainal adzan wal iqamah. Naam. Hadisnya menunjukkan bahwa maknanya mustajab doa. La yuraddu du'a hadisnya. La yuraddu du'a'u bainal adzan wal iqamah. Doa yang dipanjatkan antara adzan dan iqamah tidak ditolak oleh Allah. Mustajab. Saat hujan turun, ada hadisnya mustajab. Saat berpuasa, saat safar. Nah, banyak waktu-waktu yang mustajab. Di akhir malam. Nah, seperti yang malam terakhir. Nah, jika sudah ada kesempatan, tanya yang bisa bahasa Arab, terjemahkan, hafalkan, baca dalam sholat. Nah. Sudah masuk asar ya? Anda mendengar ada adzan? Oh, suaranya kira adzan. Suara kuasanya. Nah. Ada lagi kah? Meninggalkan salat witir tidak apa-apa. Nah. Tidak menjadikan pelakunya fasik. Karena puncaknya hanya sunnah. Puncaknya hanya sunnah. Tidak wajib. Iya. Meninggalkan sunnah tidak menjerumuskan dalam perkara yang haram. Enggak. Yang hukumnya hanya sunnah mustahab. Nah. Ada hadis di Musnad Imam Ahmad. Khamsu salawatin katabahunna Allah fil yawm wal lailah. Man hafadhu 'alayha kana lahu 'indallahi ahdun ayyudkhiluhul jannah ayyurfidahullahul jannah. Ada 5 salat, yaitu salat 5 waktu yang difardukan setiap hari dan malam. Barang siapa menjaga salat 5 waktu itu, dia tidak pernah tinggalkan, dia tidak pernah lalaikan, dia jaga, laksanakan, kerjakan pada waktunya masing-masing, ya, istiqomah dengan itu, maka ada jaminan, ada janji di sisi Allah bahwa Allah akan masukkan dia dalam surga. Jadi seandainya ada orang itu saja yang dia tekuni, dia tidak witir, tidak rawatib, tidak ini, masuk dalam hadis. Ada janji di sisi Allah akan dimasukkan surga. Nah, begitu pula hadis pria yang datang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kewajiban salat. Nabi mengatakan khamsu salawat fil yawm wal lailah, salat 5 waktu setiap malam. Tanya puasa Ramadan. Dia tanya apakah ada selain salat 5 waktu, kata Nabi tidak, illa tatawwa, kecuali kamu ingin menambah sunnah, amalan sunnah. Kewajiban selain itu tidak ada. Yang lainnya sunnah. Dan seterusnya, puasa yang wajib Ramadan. Selain itu dia tanya, kata Nabi tidak ada yang wajib selain ini kecuali kamu mengamalkan puasa sunnah. Dan seterusnya. Nah. Kata orang itu, la azidu wa la angkus. Saya akan menjaga yang wajib itu, saya tidak akan tambah lebih dari itu. Jadi tidak akan melakukan yang sunnah dan saya tidak akan mengurangi dari yang wajib. Artinya yang wajib semua dikerjakan. Kata Nabi, aflaha in sadaq. Beruntung dia. Beruntunglah dia, berarti masuk surga jika dia jujur. Jadi jika seorang tidak witir dari segi tercela dosa, enggak. Karena itu sunnah, puncaknya adalah sunnah. Nah, jika dikerjakan, ditekuni itu keutamaan, tambahan, keutamaan. Barakallahu fiikum. Ah, fadlan. Assalamualaikum ya Nabi. Memang ada athar dari Ibnu Mas'ud, ijtihad Ibnu Mas'ud dengan ijtihad pemahaman beliau bahwa Nabi telah meninggal, ya sudah tidak di tengah-tengah sahabat, sehingga diganti menjadi assalamu ala Nabi, bukan lagi assalamu alaika ayuhan Nabi. Tetapi itu terbantah dengan riwayat dari Umar ibn Khattab. Umar ibn Khattab lebih alim daripada Ibn Mas'ud. Ya, kita tahu ya, Umar ibn Khattab urutan kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq dari segi keilmuan, ketakwaan. Umar ibn Khattab ketika jadi khalifah di atas mimbar Madinah, beliau mengajarkan bacaan tasyahud. Dan hadir di situ Uthman, Ali, ya, deretan teratas sahabat dalam segi keilmuan dan ketakwaan, dan sahabat kibar, sahabat yang lainnya, ya, yang masih ada ketika itu. Nah, Umar mengajarkan at-tahiyatu lillahi, az-zakiyatu lillah, at-tayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabi rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa alibadillah salih, ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasul. Tetap mengajarkan apa? Assalamu alayka ayyuhan nabi, di hadapan kibar sahabat termasuk Uthman, Ali, dan tidak ada yang membantahnya, menyelisihinya. Ibn Mas'ud berada di mana? Berada di Kufah. Di zaman Umar bin Khattab, Ibn Mas'ud itu diangkat oleh Umar jadi amir gubernur di Kufah. Nah, di sana menyebarkan ilmu. Ada murid-muridnya dari kalangan tabi'in. Nah, jadi ijtihad Ibn Mas'ud berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Umar yang dihadiri oleh kibarus sahabat yang lain, Uthman, Ali dan yang lainnya. Nah, oleh karena itu Athar Umar ini diriwayatkan oleh Malik. Nah, Malik yang sangat yang sahih. Oleh karena itu Syekhuna Muqbil membantah Al-Albani rahimahullah, Syekh Al-Albani, dalam masalah ini. Nah, gitu pula Ibn Uthaymin yang mengambil athar Ibn Mas'ud mengganti menjadi salamu ala Nabi, itu kan Al-Albani rahimahullah, di sifat salat Nabi. Dibantah oleh Syekhuna Muqbil. Salah satu faedah beliau yang beliau sampaikan di majelis, Anda dengar langsung di majelis ketika beliau mengajar dan membantah Al-Albani dalam masalah ini. Ibnu Uthaymin dalam kitabnya Syarhul Mumti'. Nah. Jadi yang benar kita tetap baca salamu alaika ayyuhan nabi. Dan Nabi ketika mengajarkan tasyahud pada hadis yang ada. Na'am, Nabi memutlakkan ajaran itu, mengatakan salamu alaika ayyuhan nabi, dan Nabi tidak memberi peringatan kepada sahabat, tidak mengingatkan mereka bahwa jika saya meninggal diganti jadi assalamu ala nabi. Nah, itu wallahu a'lam. Mungkin cukup? Iya. Nanti kita jumpa lagi di Jane Ponto insyaallah. Nanti malam. Barakallahu fikum. Nah. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Ya, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.